الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Taisir Karim Ar-Rahman di Tafsir Kalamil Manan. Masuk kepada ayat yang ke-106 dan 107 daripada surat Al-Baqarah. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu taala fi bayan kalamillah taala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khair minha aw mithliha. Alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir. Alam ta'lam anna allaha lahu mulku as-samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashir. Berkata Syekh Sa'di dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala yang artinya, tidaklah kami memansuh dari satu ayat atau kami melupakannya dari hati-hati para hamba, melainkan kami akan mendatangkan yang lebih baik darinya, lebih bermaslahat, lebih bermanfaat bagi para hamba. Aumit liha, apa yang semisalnya dengan hikmah yang kami kehendaki. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak tak kau tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan satu hukum dan mengganti hukum yang lain itu merupakan hak Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ardh. Tidakkah kau tahu bahwasanya Allah baginya kerajaan langit dan bumi. Segala sesuatu yang ada di atas langit dan bumi ini adalah milik Allah, di bawah kuasa Allah. Sehingga apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dan terapkan itu merupakan haknya. Tidak ada bagi manusia hak sedikit pun untuk kemudian i'tiraf, menyanggah, memprotes, mengkritisi daripada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashir. Sedangkan kalian tidak memiliki penolong, pelindung, wali dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, an-nasfu huwa an-naqlu. Nasf itu secara bahasa artinya adalah memindahkan. Nasf itu secara bahasa memindahkan. Seseorang menasah kitab, artinya menyalin dari satu tulisan ke tulisan yang lain. Disalin, memindahkan daripada tulisan tersebut. Fahasih fatu nashi naqlul mukallafin min hukmin nasru'in ila hukmin akhar. Maka hakikat daripada nasah, hakikat daripada nasah, dan nasah mansuh ini dibahas dalam ilmu usul, ya. Ilmu usul fikih, dan di sana ada ahkam dan penjabaran yang panjang lebar dalam ilmu usul fikih. Macam-macamnya syarat-syaratnya dan sebagainya dibahas di sana. Fahaqiqatun nafsi naqlul mukallafin min hukmin masru'in ila hukmin akhar. Hakikat daripada nasakh adalah memindahkan dari satu hukum yang disyariatkan kepada hukum yang lain bagi para mukallafin. Mukallafin di sini adalah al-ins wal jin yang diberlakukan pada mereka hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dipindahkan dari satu hukum kepada hukum yang lainnya. Dan hal tersebut berlaku di dalam Islam pada ayat-ayat Al-Qur'an. Ada ayat-ayat yang dia mansukh hukumnya. Ayatnya masih ada, terbaca, tetapi hukumnya tidak lagi diberlakukan. Ada. Wallati ya'tina fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunnal maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita-wanita yang melakukan perbuatan fahisyah zina, maka kurung di dalam rumah. Di dalam rumah-rumah mereka dikurung sampai kematian menjemput mereka. Yang seperti ini hanya berlaku di awal Islam. Au yaj'al yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah kemudian menjadikan jalan keluar bagi mereka. Ya, ini jalan keluarnya adalah di dalam surat An-Nur diturunkan ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita yang berzina ataupun lelaki yang berzina, maka hukumannya adalah cambuk 100 kali. Jadi ayatnya masih dibaca dalam surat An-Nisa, ya, tetapi hukumnya tidak lagi dipraktekkan, tidak lagi diamalkan. Ini masuk hukumnya dan ditetapkan qiraahnya, bacaannya. Ada yang sebaliknya, qiraahnya tidak ada, bacaannya sudah tidak ada dalam Al-Quran, tetapi hukumnya masih diberlakukan. Ya, ini zina. Hukuman bagi zina yang telah muhsan. Wasayhu wasayhatu fadlidu kullan minhum. Ah, bukan fadlidu. Farjumuhun. Farjumuhuma. Al-Bastah. Anak lupa ayatnya Al-Muhim. Kalimatnya mirip seperti itu. Bahwa as-sayhu wasayhah dalam artian muhsan, orang-orang yang sudah pernah menikah, sudah merasakan daripada pernikahan, merasakan daripada jalan yang syar'i dalam melampiaskan atau menyalurkan hasrat biologisnya, kemudian melakukan zina, maka farjumuhuma al-battah, maka rajamlah mereka sampai meninggal dunia. Maka ini ayatnya sudah tidak ada di dalam Al-Quran, bacaannya sudah tidak ada, dan Umar bin Khattab bersaksi ini ma'unzil, termasuk daripada yang diturunkan di awal-awal Islam adalah kalimat tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qiraahnya tidak ada, tetapi hukumnya tetap berlaku. Jadi itu diantara bentuk-bentuk nasakh. Fahaqiqatun nasakh naqlul mukallafin min hukmin masru'in ila hukmin akhar au ila isqatih, atau kepada penggugurannya, digugurkan hukum tersebut. Tidak dipindahkan kepada hukum yang lain, tetapi digugurkan. Hukumnya. Wa kana al-yahud yunkiruna an-nasakha wa yaz'umuna annahu la yajuz. Dan orang-orang Yahudi mereka mengingkari nasakh dan mereka beranggapan bahwa itu enggak boleh. Enggak boleh adanya nasakh dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa madhkurun 'indahum fit Taurah. Padahal hal tersebut ada di dalam Taurat. Ya, hukum nasakh mansukh itu sudah ada pada syariat sebelumnya, tidak hanya pada syariat kita saja. Nasakh mansukh. Madhkur 'indahum fit Taurah. Fa inkaruhum lahu kufrun wa hawa. Maka pengingkaran mereka itu hanyalah kekufuran wa hawa mahdhah dan hawa nafsu semata. Ibnu Katsir rahimahullah taala menyatakan alladhi yahmilul yahud ala bahthihi mas'alatin nafs innama huwa al-kufr wal 'inad. Yang membawa Yahudi membahas masalah nasakh, yakni dalam artian mereka menolak daripada nasakh, hanyalah semata kekufuran dan pembangkangan semata. Fa innana laisa fil aqli ma yadullu ala tina'i nafsi fi ahkamillahi ta'ala. Karena hatta secara akal yang mereka orang yang mendewa-dewakan akal, tidak ada yang menunjukkan sedikit pun akan terhalangnya nasakh secara akal terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu yahkumu ma yasha, kama annahu yaf'alu ma yurid. Secara akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum sesuai dengan apa yang Allah mau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah kehendaki. Hanya terkait dengan apa yang Allah kehendaki ini, segala sesuatu yang Allah kehendaki semuanya pasti dilandasi oleh hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala haramaz zulm ala nafsihi, mengharamkan kezaliman pada dirinya. Sehingga setiap hukum walaupun Allah menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid, melakukan apa yang Dia mau. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuatnya, sedangkan mereka yang nanti akan ditanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman pada diri. Dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala semuanya penuh dengan hikmah. Maka secara akal tidak ada sesuatu yang menghalang untuk terjadinya nasakh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghapus satu hukum melainkan mendatangkan hukum yang lain. Hukum yang lain yang lebih baik, yang lebih maslahat bagi para hamba, minimalnya yang sama dengan maslahat sebelumnya. Ma'ana qad waqa'a dzalika fi kutubihi mutaqaddimah wa syara'ihi al-madhiyah. Bersamaan dengan itu, perkara nasakh tersebut terjadi pada kitab-kitab yang telah lewat dan syariat-syariat yang telah lalu. Karena ahalla li Adam tazwija banatihi min bani, maka dari sebagaimana dihalalkan untuk Adam menikahkan putri-putrinya, anak-anak perempuan kepada anak-anak laki-laki. Jadi awal-awal nasal ya, tentunya di awal-awal daripada sejarah umat manusia, Adam dengan Hawa melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Ya otomatis saudara kandung memang. Di awal-awal daripada keturunan manusia ini, awal perkembang biakannya tentunya saudara kandung dengan saudara kandung terjadi. Dan itu dihalalkan. Tazwid banatihi min bani, menikahkan anak perempuan dengan anak laki-lakinya. Tsumma harrama dzalik. Kemudian Allah mengharamkan hal tersebut. Wa kana abaha linu ba'da khurujihi minas safinah akla jami'il hayawanat. Sebagaimana pula dibolehkan, dihalalkan untuk Nuh setelah keluar dari safinah, yakni telah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendarat di satu bukit Judi. Iya betul nama bukitnya. Wastawat ala Judi. Kemudian tentunya di sana banyak sekali binatang dan sebagainya, ya, binatang. Maka di awal-awal kejadian tersebut, apa saja didapatkan diperbolehkan. Binatang apapun yang ada dimanfaatkan. Jami'il hayawanat. Tsumma nasakha hilla ba'dihā. Kemudian dihapus penghalalan pada sebagiannya. Wa kana nikahul ukhtain mubahan li Israil wa bani. Ini juga mereka tahu, Bani Israil tahu bahwa menikahi dua perempuan yang bersaudara itu mubah bagi Israil dan bagi anak keturunannya. Pada syariat terdahulu diperbolehkan. Wa hurrima dzalika fi syariati Taurat. Dan diharamkan hal tersebut pada syariat Taurat wa ma ba'daha. Dan syariat yang setelahnya diharamkan. Jadi pada masa Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf dan seterusnya dari para anbiya sebelum turun Taurat masih diperbolehkan tazwijul ukhtain, ya, diperbolehkan. Wa ma Ibrahim alaihi salam bidafi waladi tsumma nasakhahu qabla al-fi'l. Dan Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya yakni Ismail. Kemudian Allah hapus hukum tersebut. Padahal ini belum jadi perintah. Allah hapus sebelum terlaksananya perbuatan tersebut. Sudah diperintahkan. Jadi tidak sebagaimana falsafah Jawa mengatakan sabdopan di Torah itu atau bagaimana itu. Ini sesuatu yang tidak bisa untuk kemudian ditarik kembali. Kalau sudah begini harus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapus hukumnya. Baik, wa amal jumhur Bani Israil yaqatli man 'abada al-'ijl minhum. Tumarfa 'anhum al-qatl, kay la yastasilahum al-qatl. Kemudian juga di antara perkara nasakh yang terjadi pada mereka, Allah perintahkan daripada jumhur Bani Israil, mayoritas Bani Israil untuk yakni melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang menyembah anak sapi. Kisahnya sudah lewat ini. Faqtulu anfusakum. Bunuh diri-diri kalian dengan cara yakni diri kalian maksudnya adalah yang tidak ikut beribadah kepada patung sapi, membunuh daripada orang yang beribadah kepada patung sapi. Satu penafsiran. Penafsiran yang lain, Allah Subhanahu wa taala turunkan awan hitam yang gelap pekat, kemudian mereka saling bunuh di antara mereka sebagai bentuk tobatnya. Cara tobat yang mengerikan. Hingga dikhawatirkan akan habis ludes. Ya, stasil itu artinya akan binasa semuanya. Bani Israil kalau seperti itu diteruskan sehingga mereka berdoa, termasuk Nabiullah Musa berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicukupkan. Kemudian setelah itu awan diangkat kembali, ya, dan kembali terlihat di antara mereka ada yang terluka, ada yang terbunuh, ribuan yang terbunuh pada waktu itu. Dan sebagiannya telah diterima tobatnya, yang meninggal dunia diampuni dosanya, yang terluka mereka diterima tobatnya. Ini sesuatu yang sudah ditetapkan, tetapi kemudian diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, dinasakh hukumnya. Wa asya katsirun yatudzikuha wa hum ya'tarifuna bidzalik. Dan perkara yang banyak yang panjang ceritanya kalau disebutkan. Dalam keadaan mereka paham itu. Mengetahui tentang hal tersebut. Demikian pula apa yang terjadi terkait dengan berita isyarat terhadap datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk mengikuti beliau Itu juga terdapat di dalam kitab-kitab mereka, di dalam kitab Taurat. Wallahu ta'ala alam biswab, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya juga Al-Qurtubi atau At-Tabari di dalam tafsirnya terkait dengan hal tersebut dicontohkan banyak perkara oleh kedua ulama muslimin tersebut, bagaimana terjadinya an-nasakh di umat-umat yang telah lewat. Kembali kepada ucapan daripada Syekh Sa'di rahimahullah, di sini disebutkan bahwasannya pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap perkara nasab itu semata merupakan kekufuran dan hawa nafsu. Karena bukan mereka tidak tahu bahwa di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala berlaku apa yang namanya nasab mansub. Qala Syaikh Akbarullah taala an hikmatihi fi nafsi. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang hikmah daripada diberlakukannya nasab. Wa annahu ma yansakh min ayatin aw nunsiha ay nunsiha ibadah fa nuziluha min qulubihim. Allah memberitakan akan hikmah daripada nasakh, bahwasanya tidaklah dimaksud satu ayat atau kami melupakannya, yakni melupakannya pada para hamba. Nuziluha min qulubihim, kami hilangkan dari hati-hati mereka. Terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dua sahabat salat malam yang mulai begitu ya. Dua orang sahabat ini membaca satu surat atau satu ayat di dalam Al-Qur'an, tidak mampu melanjutkan. Sampai selesai tidak mampu melanjutkan, kenapa? Hafalannya hilang, betul-betul hilang. Kemudian paginya kedua sahabat ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadiannya. Ya Rasul, tadi malam saya sholat malam begini-begini, ternyata saya tidak bisa untuk melanjutkan ayat itu. Bagaimana itu? Ayatnya bagaimana? Sudah lupa sama sekali, sudah tidak bisa. Yang satu juga demikian, mengalami hal yang sama. Maka Rasul menyatakan bahwasannya itu adalah sesuatu yang Allah kehendaki. Allah melupakannya dan mengangkat daripada ayat tersebut. Nunsiha. Allah Subhanahu wa taala melupakannya pada hati-hati hambanya. Sehingga ma'arifada awnun siha nuziluha min qulubihim min qulubil ibad, kami hilangkan dari hati-hati para hamba. Tidaklah hal itu kami lakukan melainkan nanti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik darinya. Wa anfa'lahum, dan lebih bermanfaat bagi mereka. Aulif liha, atau yang semisalnya. Fadalla ala anna nasha la yakun di akali maslahatin lakum minal awal. Maka ini menunjukkan bahwasanya nasah tidaklah terjadi kepada sesuatu yang kemaslahatannya lebih sedikit bagi kalian wahai manusia dibandingkan yang pertama. Li'anna fadlahu ta'ala yajdad khususan ala hadhil ummah, karena keutamaan Allah, karunia Allah itu senantiasa bertambah terkhusus dari umat ini. Allah istahala alaiha dinaha ghayat at-tasjil, di mana Allah memberikan kemudahan-kemudahan atas umat ini akan aturan-aturan dalam agamanya dengan sesempurna-sempurnanya, dengan sepuncak-puncak kemudahan. Wa akhbara anna man qadaha fi nafsi faqad qadaha fi mulkihi wa qudratihi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasannya orang yang mencela terkait dengan masalah nasab yang terjadi pada syariat Allah, sungguh dia telah mencela pada kekuasaan dan pada udhra Allah Subhanahu wa taala yang dia cela atau dia cibir, itu pada hakikatnya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Faqal, Allah menyatakan, alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir, alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ardh. Allah nyatakan, tidakkah kau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa? Tidakkah kau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala baginya kerajaan langit dan bumi? Fa idza kana malikan lakum mutasarrifan bikum tasarrufal malik al-barrir rahim fi aqdari wa awamiri wa nawahi. Fa kama annahu la hijra alaihi fi taqdir ma yuqaddiruhu ala ibadi min anwa'i taqadir. Kadzalika la yu'tarad 'alaihi fima yusri'u yusri'uhu li'ibadi min al-ahkam. Fal 'abdu mudabbar musakhkhar tahta awami rabbih ad-diniyah wal qadariyah. Fama lahu wal i'tirad. Apabila Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa kalian yang mengatur pada diri-diri kalian pengaturan raja yang maha kuasa atas segala perkara, yang maha bijaksana, yang maha belas kasih, yang maha berbuat baik kepada seluruh hamba di dalam takdirnya dan dalam perintahnya dan dalam larangan-larangannya, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak ada yang bisa menghalangi atas takdir-takdir yang Allah takdirkan terhadap hambanya dari berbagai macam takdir dan ketentuan, demikian pula tidak boleh ada untuk seseorang i'tirad, tidak boleh ada yang menyangka Allah Subhanahu wa taala pada apa yang disyariatkannya untuk hamba-hambanya dari hukum-hukum. Fal'abdu mudabbar, hamba itu diatur, musakhkhar, tunduk tahta awamiri rabbihi ad-diniyah wal qadariyah, di bawah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik perintah-perintah diniyah, ini yang disebut dengan iradah syar'iyah, atau qadariyah, perintah-perintah qadariyah, ini yang disebut dengan iradah kauniyah. Fama lahu wal i'tirad, maka dari mana kemudian adanya i'tirad? Dari sisi mana untuk kemudian boleh menyanggah, memprotes, dan mengkritik ya Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh Ibnu Jarir atau Bari dengan penjelasan yang rinci dan panjang lebar terkait dengan masalah ini. Dan diringkas penjelasan tersebut oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yursidu ibadahu taala bihada, Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba-hambanya dengan ini, ila annahu al-mutasarrifu fi khalqihi bima yasha, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur makhluknya dengan apa yang dia mau, dia kehendaki. Falahul khalqu wal amru wa huwa al-mutasarrif. Hak Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta dan dalam mengatur, dalam memerintah, maka dialah sang pengatur. Karena Allah yang mencipta, ya, maka Allah berhak memerintah. Seseorang, ya, pada hukum manusia saja. Kalau seseorang membuat sesuatu, maka dia berhak berbuat apa saja pada buatannya, karena dia yang membuatnya. Mau dia buat apa, bagaimana dia istilahnya dia gulung, dia tekuk, dia patahkan, ya, dia bikin bulat, bikin kotak, bikin segitiga, bikin apa, semau dia. Oh, dia yang buat, kan begitu. Lahul khalqu wal amru, karena Allah yang mencipta, maka Allah pula yang memerintah, yang berhak untuk mengatur. Tidak ada yang berhak mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Fata maqala qahum kana yasha wa yus'idu man yasha wa yusqi man yasha wa yusifu man yasha wa yumridu man yasha wa yaftiqu man yasha wa yaqdul man yasha kadzalika yahkum fi ibadihi bima yasha wa yahillu man yasha wa yuharrimu man yasha wa yubihu man yasha wa yaghdur man yasha wa huwa alladhi yahkumu ma yurid la mu'aqqiba li hukmi. Demikian ucapan daripada Ibnu Katsir rahimahullah taala. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka manusia hamba, semau Allah Allah jadikan di antara mereka orang-orang ahlus su'adah, orang-orang yang bakal menjadi orang-orang yang selamat, berbahagia, beruntung sesuai dengan Allah kehendaki, ya. Sebagaimana ahlus syaqawah, Allah pilih siapa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang sakit ataupun sehat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah berikan taufik ataupun Allah sesatkan juga sesuai dengan Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala, ya, berbuat apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalam makhluknya ini semua. Fakadzalika yahkum fi ibadihi bima yasha. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menghukumi pada hamba-Nya dengan apa yang Allah kehendaki. Allah menghalalkan, Allah mengharamkan, Allah membolehkan, Allah melarang. Itu semua adalah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum sesuai dengan apa yang Allah mau, dan tidak ada yang boleh untuk kemudian memberikan protes kepada Allah Subhanahu wa taala pada hukumnya. Ini kalau apa itu bahasa kasarnya demikian, ya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang hikmah, maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zulm pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang terbaik bagi para hamba. Allah Subhanahu wa taala tidaklah kemudian menetapkan dari hamba-hambanya tersebut kebinasaan melainkan telah ditegakkan hujah pada mereka, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan yang memberikan kepada seluruh para hamba iradah dan qudrah. Ada iradah dan ada qudrah. Ada kehendak dan ada kemauan, di mana semuanya daripada para hamba memiliki dua perkara ini menjadi modal bagi mereka semuanya untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan jalan, dua jalan silakan dipilih. Ini kehendak telah diberi, ini kemampuan telah diberi, silakan jalannya juga telah ditunjukkan. Kalian pilih yang mana, walaupun Allah sudah mengetahui pilihan kalian, tetapi itu semua menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini, maka tentunya terkait dengan hukum pun juga demikian. Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum ataupun kemudian menghapus hukum tersebut, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa huwa aydan waliyyu ibadihi wa nasiruhum, dan dia pula Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung hamba-hambanya dan penolong mereka. Fayatawallahum fi tahsili manafi'ihim. Allah Subhanahu wa taala mengurusi mereka dalam meraih daripada kemanfaatan-kemanfaatan mereka. Wa yansuruhum fi daf'i madarihim, dan Allah yang menolong mereka di dalam menolak madarat-madarat yang akan menimpa mereka. Fa min walayatihi lahum an yusri'a lahum min al-ahkam ma taqtadihi hikmatu wa rahmatuhu bihim. Maka di antara bentuk walaya Allah, bentuk pengaturan Allah, pelindungan Allah, kasih sayang Allah kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi mereka hukum-hukum yang terkandung padanya tuntutan daripada hikmah dan rahmah. Hikmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba. Hanya hamba-hamba ini saja, manusia ini saja yang memang mereka bersifat zalim, jahul. Zaluman jahula. Zalim dan jahul. Zalim dalam artian menzalimi diri-diri mereka sendiri. Ya. Jahul dalam artian tidak mengerti apa yang membawa kepada kemaslahatan diri mereka. Itu sifat manusia. Sudah diberi aturan, sudah diturunkan kitab, sudah diutus rasul, tinggal menjalankan. Loh kok malah buat aturan sendiri? Buat konun sendiri. Ya. Padahal tinggal menjalankan dan itu yang terbaik. Apa hukmal jahiliyah tiya buhud? Wa man aksum minallahi hukmal yaqawmi yudinun. Apa hukum jahiliyah yang mereka dari? Siapakah yang baik hukumnya? Yang lebih baik hukumnya dari Allah SWT bagi orang-orang yang meyakini. Sehingga bagi kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib untuk kita tunduk patuh kepada syariat Allah, kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Harus kita terapkan hal tersebut pada diri-diri kita, pada keluarga kita, dan pada orang-orang yang di bawah kuasa kita. Dan itu yang akan dimintai pertanggungjawaban atas diri-diri kita nantinya insyaallah azza wajalla. Wa man ta'ammal ma waqa'a fil Qur'an wal sunnah minan nasqi 'arafa bidzalika hikmatallah wa rahmatahu wa rahmatahu ibadah. Dan barang siapa yang mau mempelajari ta'ammal, ya, mau untuk memperhatikan dengan seksama apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nasakh ini tidak hanya pada ayat-ayat Al-Quran, juga pada sunnah Rasul. Dia akan mengetahui hikmah Allah SWT dan rahmatnya terhadap para hamba. Kalau mau memperhatikan dengan seksama. Kita lihat yang tadi Ana contohkan misalnya. Ya, di awal Islam, wanita pezina dihukum dengan dikurung dalam kamarnya, dalam rumahnya sampai mati. Tentunya mengerikan sekali, ya. Kemudian dinasah. Nah ini hikmah yang sangat besar. Dengan adanya hukum rajam atau jilid cambuk 100 kali. Sesuai dengan keadaan si pezina tadi. Wa isalahum ila masalihihim min haitsu la yas'urun bi lutfi, dan menghantarkan mereka kepada kemaslahatan-kemaslahatan mereka dari jalan yang mereka sendiri tidak sadari dengan kelembutannya. Itu di antara hikmah akan terjadinya nasakh di dalam Al-Qur'an atau di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. والله تعالى أعلم بالصواب نقتفي هنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته